sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba saat di tengah jalan, usulah indah berubah. Oh, ada apa sayang? Tolong terdukkan. Kalau subuh saja ke salah ku bicara, dan lari dari masalah. Saat orang suka dengkau ku cara-cara, datang duduk sini baru cerita terus terang. Kalau memang ku bosan ku tinggal, bilang bukannya menghilang. Papu begini dengan siapapun pasti tak akan bisa bertahan. Miris sekali